Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Di zaman Nabi Shu'aib, seorang pria datang ke hadapan Nabi. Tuhan telah menyaksikan semua dosa yang aku lakukan. Namun, karena kemurahannya, Ia masih juga belum menghukumku. Tuhan lalu berkata kepada Shu'aib, katakan pada orang itu, engkau merasa Tuhan belum menghukummu, padahal sebaliknya. Tuhan telah menghukummu, tapi kau tidak menyadarinya. Kau berkelana di tengah rimba tanpa tujuan. Tangan dan kakimu terikat. Kau tak lain hanyalah wajah penuh dengan karat. Hah? Bisa engkau jelaskan lebih rinci, Nabi? Semakin hari kau dibuatkan oleh hal-hal spiritual. Bila api mengenai wajah yang bersih, jelaganya terlihat seketika. Tapi dengan wajah yang permukaannya amat hitam seperti milikmu itu, siapa yang mampu melihat betapa tebalnya jelaga itu? Engkau benar sekali, Nabi. Tolong lanjutkan. Ketika kau berhenti mengingatnya, lapisan karat itu bergerak menuju jiwamu. Bila kau menulis di atas sehelai kertas, tulisan itu akan mudah terbaca. Namun, bila kertas itu kau remas berulang kali, apa yang kau tulis akan sulit untuk kau baca. Lalu, apa yang sebaiknya harus aku lakukan, Nabi? Tenggelamlah dirimu dalam lautan pembersih karat. Hapus jelaga itu seluruhnya. Setelah Shu'aib mengutarakan semua ini, saat itu pula mawar bermekaran di hati pria itu. Tapi ia masih bertanya dalam hati, aku masih ingin tahu satu tanda bahwa dia benar-benar telah menghukumku. Sekali lagi Tuhan melalui lidah Shu'aib berkata, aku tak akan menyikapkan rahasiamu, tapi aku akan tunjukkan sehingga kau mengerti. Dalam hidupmu, kau telah banyak beramal soleh. Kau sering berpuasa dan sholat malam, tapi kau belum menikmati semua itu. Kau memiliki banyak buah, namun tak ada rasanya yang manis tanpa cita rasa dan benih kenikmatan. Sebiji empal tak akan tumbuh menjadi pohon yang penuh dengan buah. Begitu pula dengan ibadahmu. Ibadah tanpa kenikmatan tak lebih dari sekedar khayalan. Hikmah yang bisa diambil dari cerita di atas adalah beribadah itu harus dengan bersungguh-sungguh dan penuh penghayatan sehingga hasilnya tidak akan dicampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunanya berzikir. Sesungguhnya Allah telah menghukum kita bila kita tidak atau kurang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Oleh karenanya, kita terkadang menjadi lelah bila berdoa kita tidak kunjung terkabul juga hingga saat ini. Hayya, hayya, ijrahini, bas aishi bi qalbi. Al-jarh arham min firaqi. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.